sehangat telapak tanganmu yang membelai hatiku dengan kasih sayang. Dengan kisah cintaku yang di jalan berbeda. Haruskah ku memaafkan?

segenggam harapan tak sampai, terhalang lautan dan pantai, terhalang gunung bukit narai. Rasa cintaku semakin berantai. Dari hari-hari ku Seberkasinan ada di matamu, menembus dinding benak jiwaku yang sekian lama tak pernah ku rasa. Kini aku jatuh cinta. Di saat aku bayangkan dirimu, ingin rasanya ku laburkan cintaku. Perlahan-lahan semua jadi fitnah. Setelah tahu kau telah berdua, saat aku bayangkan dirimu, ingin rasanya melambungkan cintaku. Perlahan-lahan semua jadi sinar. Setelah tahu kau telah berdua, Tuhan beri aku kesempatan. Benar-benarnya,